Bagaimana Ustaz supaya kita membantu masyarakat kita daripada terus terjerumus ke lembah bid'ah? Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum bisunnati." Pegang kepada sunnahku. Dan sunnah Nabi SAW yang paling utama adalah Al-Quran itu sendiri. Yeah. Al-Quranul Karim. Dan jujur, Finas, ini pemerhatian saya di tanah Melayu ni. Saya melihat kita ada kelompongan besar dalam membudayakan tadabbur dan penyebaran tafsir Al-Quran. Saya lihat ramai yang nak berubah jadi orang lebih baik, nak memahami agama dengan lebih baik. Ada yang, mungkin masuk tarikat, mungkin baca kisah-kisah wali, orang-orang soleh. Tapi the first thing, perkara pertama kita kena buat adalah kita kena kembali kepada Al-Quran dulu. Dan kembali kepada Al-Quran ni bukan kita lihat kepada surah-surah lazim saja. Dan ada orang dia ambil surah lazim and cukup dah lepas tu. Khatamkan. Kita ada kewajipan sebagai umat Islam untuk faham Al-Quran secara umum. Setiap orang sebenarnya. Ini obat yang paling ampuh untuk lawan bid'ah sebenarnya. Sebab bila kita baca Al-Quran Al-Karim, Allah Subhanahu Wa Taala membangkitkan akal kita. Membangkitkan minda kritis kita. Mengajak kita untuk berfikir. Di situlah yang boleh membantu kita imunkan diri kita daripada terjebak dalam masalah-masalah bid'ah dan sebagainya. Dan bila kita baca Al-Quranul Karim, satu perkara yang Allah sering ulang adalah perangai orang-orang musyrikun ini adalah mereka sering kata hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Cukuplah apa yang kami dah dapat daripada tok nenek moyang kami. Ini tadi bila saya cerita pasal label yang emotionally charged, ini pun emotionally charged juga. Bila kata, ini tradisi tok nenek moyang aku. Takkan dia nak ajar aku benda salah. Takkan dia nak amalkan benda mengarut. Dia orang semua orang baik. Aku kenal dia orang. Siapa kamu nak datang daripada negara Arab, belajar dekat negara Arab, tiba-tiba nak kata mereka salah. Ini jadi panas. Bila isu tradisi ni masuk. Allah kritik banyak kali dalam Quran. Dan itulah juga hujahan golongan musyrikun. Saya bukan nak kata semua tradisi orang dulu-dulu salah. Tidak, wallahi. Yang betul-betul, yang baik kita pertahan. Yang ada masalah, kita periksa balik. Kita lihat kembali dengan penuh adab, dengan penuh kasih sayang. Finas, hari ini kita hidup pada 2022. Lagi 300 tahun, kita akan jadi orang dulu-dulu. Sanggupkah kita, kalau kita dapat jumpa cucu kita nanti, atau cicit kita nanti, dan kata kepada dia, ambillah semua yang saya ajar kepada kamu. Jangan persoal langsung. Semua saya buat, kamu ikut. Beranikah kita kata begitu? Kita tahu kita buat salah. Semua orang buat salah. Begitulah juga generasi-generasi sebelum ni. Jadi sikap sepatutnya adalah kita memeriksa kembali dengan penuh adab. Jadi kadang-kadang kita menyembunyikan kemalasan kita untuk berfikir sendiri dengan mengatakan bahawa orang dulu dah fikirkan semua perkara. Tak betul. Itu adalah satu kenyataan yang tidak benar. Tidak ada satu generasi manusia yang telah memikirkan semua perkara untuk manusia yang akan datang selepas itu. We have to take charge. Perangai bergantung pada diri kita sendiri. Kita harus bertanggungjawab ke atas pegangan akidah kita, pengamalan kita, supaya tidak terjebak dalam bid'ah. Kita tak boleh diri depan Allah nanti kata, ya Allah, aku tak tahu pun ni bid'ah, aku ikut aja. Tak boleh macam tu. Allah akan tanya kita, kamu tidak ada akal, kamu tidak buat kajian, kamu tidak ada ulama, kamu tidak ada kitab-kitab hadis, kamu tak baca Quran. Apa kita nak jawab depan Allah Subhanahu Wa Taala nanti? Jadi itu bagi saya adalah jalan keluar paling ampuh sebenarnya untuk lawan bid'ah. Kembali kepada Al-Quran. Tadabbur dan budayakan. Saya lihat just maybe 5-10 years ago, benda ni macam rancak sikit. Tapi sebelum tu jarang kita dengar. Cuba cek dekat YouTube Tadabbur Quran. Berapa banyak video yang keluar. Dan berapa ramai orang yang berbicara tentang Tadabbur Al-Quran. Ini kelompongan yang amat besar. Kalau ini dapat kita isi, insya-Allah orang makin hilang selera kepada bid'ah. InsyaAllah. InsyaAllah. Ustaz, ini pula berkenaan dengan badan pemikir Amerika, iaitu RAND Corporation. Kita tahu mereka mengeluarkan kertas kerja Civil Democratic Islam yang menggariskan beberapa langkah untuk mensabotaj kebangkitan Islam dan digantikan dengan pembawakan Islam yang direstui Barat. Mewujudkan polemik hadis yang tidak berkesudahan antara golongan-golongan agamawan antara strategi mereka bagi mengheret masyarakat awam kepada kekeliruan dan pertikaian terhadap kefahaman-kefahaman agama. Soalan saya Ustaz, bagaimana kita Muslim dan para agamawan mampu bersatu dalam mencari persamaan agar kita semua tidak leka lantas terjerumus dengan permainan musuh Islam ini? Pertama sekali, kita akui kita adalah Ahli Sunnati Wal Jamaah di Malaysia ini. Dan bila sebut Ahli Sunnati Wal Jamaah, ada pendirian saya, Asy'ariyah, Maturidiyah dan sahabat-sahabat Hanabilah Salafiyah kita pada hari ini. Kembali kepada prinsip yang kita dah persetujui lah. Masalah di hari ini, ada yang mengakui kami Asy'ari, kami Maturidi. Tetapi dalam isu hadis ini, mereka tidak mengikut ulama-ulama Asy'ariyah dan Maturidiyah. Sebaliknya, mereka ikut salah satu cadangan RAND Corporation juga. Kalau kita lihat, mereka mempromosikan juga tasawuf, Sufism. Tapi versi Sufism yang mereka nak bawa bukan versi Sufism Sunni, Ahli Sunnati Wal Jamaah, tasawuf yang penyucian jiwa. Tetapi satu bentuk tasawuf ataupun Sufism yang telah dimasukkan elemen-elemen batiniah ataupun falsafah. Dan di situ kita melihat tidak ada penghormatan kepada tradisi ilmu hadis yang telah disepakati yang saya sebut tadi itu. Dia tak hormat lagi dah. Tu yang timbul isu silat tirai. Tak pasti kesahihan sebuah hadis, ulama boleh silat tirai, tanya Rasulullah SAW. Ini tidak datang daripada tradisi Ahlus Sunnah Wal Jamaah, Hanabilah, Asy'ariyah, tidak ada kaitan dengan perkara ini. Jadi kita nak bersatu, kita kena jujur dengan prinsip yang kita dah sepakat. Ni dah duduk dalam meeting, dah setuju. Lepas tu bila keluar buat cerita lain. Itu yang menjadikan krisis ni berterusan. Wallahu a'lam.